Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini masih dalam suasana Asyrul Awakhir, 10 malam terakhir, di mana Nabi Muhammad mengencangkan ikat pinggangnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga khitamuhu misk, perpisahan kita dengan Ramadan, perpisahan yang penuh dengan keharuman. Pada hari ini kita mengkaji surat Thaha ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ajmi'u kaidakum summa tu shaffa wa qad aflaha al-yawma man ista'la. Kumpulkanlah segala tipu daya sihir kalian, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini. Ini perkataan para penyihir. Fa ajmi'u kaidakum, wahai kawan-kawan, bersatulah, berbarislah, jangan goyah dengan perkataan Musa. Karena apa? Karena yang menang pada hari ini dia pasti beruntung. Desas-desus yang disampaikan Musa membuat kita goyah, itu akan melemahkan kita dan itu akan merugikan kita. Ini adalah ucapan para penyihir. Pendengar yang dimuliakan Allah, dalam tafsir inspirasi disebutkan, mukmin bukan menginginkan kemenangan, tapi menginginkan tegaknya kebenaran. Dan itu telah disampaikan oleh Nabi Musa. Saya bertarung ini tidak penting. Yang penting saya, bagaimana kamu wahai para penyihir menjadi orang yang beriman. Karena keimanan itu adalah kebenaran. Mukmin bukan menginginkan kemenangan, tapi menginginkan tegaknya kebenaran. Walaupun akhirnya yang benar itu pasti menang. Pendengar yang dimuliakan Allah, ada orang yang penting menang, walaupun dengan cara yang salah. Yang penting menang. Itulah yang terjadi pada para penyihir. Apapun yang kita lakukan, yang penting menang. Caranya halal, caranya haram, caranya benar, caranya salah, caranya curang, caranya baik, yang penting menang. Orang Islam tidak demikian pola pikirnya. Mukmin pola pikirnya yang penting benar. Yang penting tegaknya kebenaran. Yang penting tercapainya ridho Allah. Yang penting masuk surga. Yang penting mendapatkan maghfirahnya. Tegaknya kebenaran. Apa bedanya? Bedanya sungguh sangat jauh berbeda. Kemenangan yang dicapai bisa dilakukan dengan cara yang baik dan tidak baik. Tapi kalau kebenaran yang ingin dicapai, tentu caranya harus dengan cara-cara yang benar. Dan akhirnya, tetap saja Allah berkata, Allah meneguhkan pendirian kita, yang benar itu pasti menang. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Qad aflahal mu'minun faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Tentara kami pasti menang. Mukmin itu pasti bahagia. Barang siapa terhindar dari neraka dan masuk ke dalam surga, itulah kebahagiaan, itulah kemenangan yang hakiki. Yang benar pasti menang. Kami persilakan Ustaz Fajrul Haq. Ya, terima kasih kepada Ustaz ataupun Dr. Haji Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji sekarang ini adalah ayat yang mana pertarungan itu juga tidak bisa terhindarkan, karena bisikan Fir'aun dalam ayat yang sebelumnya itu mempunyai peranan yang penting sehingga terkalahkan bisikan yang datangnya dari Nabi Musa. Maka dalam hal ini saja kita perlu di bulan Ramadan ini untuk berbuat baik. Karena apa? Karena kita tidak akan mampu melawan kejahatan yang akan kita lalui di masa akan datang kecuali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diajak oleh Nabi Musa alaihissalam para penyihir Fir'aun. Tapi mereka goyah disebabkan apa? Karena mereka belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mukmin kalau sudah beriman kepada Allah, ketika dia mendapatkan cobaan, dia akan cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cepat kembali ke para dukun, para normal ataupun yang lain-lainnya, yang semuanya itu lebih banyak mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Allah tidak mau didustakan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita jauh daripada itu. Itu pun kalau seandainya terjadi, maka neraka wail milik mereka. Maka siksaan yang amat pedih kepada mereka. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang dapat bergabung kepada Nabi Musa, ajaran Nabi Musa, dan dapat bergabung kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Zainal Arifin, bahwasanya kemenangan itu, kebenaran itu pasti akan menang. Tapi kita dalam pertarungan bukan kemenangan yang mutlak yang kita inginkan, tapi kebenaran itu dapat berjaya di mana-mana. Maka di bulan Ramadan ini, mana lebih banyak di bulan yang suci ini orang melakukan perbuatan maksiat atau orang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, terhindar dari kata-kata yang busuk, kata-kata dengki, kata-kata menghasut dan lainnya, maka Ramadan itu akan mendapatkan lebih indah. Tetapi kalau seandainya Ramadan itu masih banyak orang menghiasi hal-hal yang tidak baik, mulutnya saja dapat menahan yang haus, laparnya dapat ia tahan, tapi ternyata yang lainnya dia lakukan terus. Na'udzubillah. Seperti menggunjing orang, menceritakan orang, menghasut orang, maka sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, kam min sha'imin illa lahu al-atas wal-ju', berapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah, tapi ia hanya mendapatkan dahaga dan rasa laparnya saja. Na'udzubillah min dzalik. Di sini sudah kita ketahui apa itu waqad aflahal yawma man ista'la. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menang pada hari ini. Maka kemenangan itu teruslah kita jaga agar kita mendapatkan kemenangan itu tidak saja di dunia tapi di akhirat kelak nanti. Begitu Ustaz Zainal. Iya. Pendengar yang dimuliakan Allah, kalau orang kafir berpikir qad aflahal yawma man ista'la, maka orang yang beriman berpikir qad aflahal mu'minun. Yang beriman pasti beruntung. Yang kafir berpikir kalau menang pasti beruntung, kalau kalah pasti rugi. Yang beriman berpikir menang kalah selama kamu beriman maka kamu beruntung. Yang beriman yang benar pasti menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.